Tanya Pak Ustaz. Pertanyaan pertama, seorang wanita mendapati kehamilan saat Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa selama 2 hari karena kehamilannya. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut wajib qadha atau boleh membayar fidyah saja, karena khawatir anak yang dikandung dan juga asupan makanan untuk dirinya sendiri sehingga dapat melemahkan tubuhnya. Adapun tentang permasalahan ini, memang ada banyak aqwal, banyak pendapat, perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan wajib qadha saja, ada yang menyatakan wajib fidyah, ada yang menyatakan digabungkan, dan ada yang menyatakan tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Dan pendapat tidak ada qadha, tidak ada fidyah bagi wanita hamil ataupun menyusui, ya, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Al-Muhalla. Dan beliau berdalilkan dengan beberapa dalil, di antaranya hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, innallaha kataba 'anil musafiri syatras shalah wa 'anil siyami wal murdi'i asyama. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memaafkan bagi musafir untuk mengqasar salat, yang tadinya 4 ketika dia mukim menjadi 2 ketika dia safar. Pertanyaannya, kalau seorang musafir dia itu ketika di negeri safar dia salatnya 2 rakaat, ketika pulang dia harus membayar lagi enggak menjadi 4 rakaat, bayar sisa yang 2 tadi? Tidak. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anil hamil wal murdi. Dan begitu juga wanita yang hamil dan menyusui, Allah jalla wa ala memaafkan untuk dia tidak berpuasa. Ya, hadis ini difahami oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dengan dalil ini tidak ada kewajiban qadha bagi wanita yang hamil yang dia meninggalkan puasa Ramadan. Kiasnya tadi seperti orang yang musafir. Kalau dia ketika di negeri safar melaksanakan 2 rakaat, pulang nambah enggak yang kurang tadi? Tidak. Begitu juga kata beliau yang hamil. Ketika dia waktu hamil tidak harus berpuasa, maka ketika sudah tidak hamil lagi, sudah melahirkan, atau ketika dia sudah tidak menyusui lagi, maka tidak harus qadha. Ya. Terus bagaimana dengan firman Allah Jalla wa Ala? Apa? Wa in kuntum apa? Maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kalian itu sakit dan juga dalam keadaan safar, maka ganti di hari yang lain. Qadha maksudnya. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, bahwasanya orang yang hamil dan menyusui tidak dikategorikan sakit. Ada enggak kalau antum ketika melihat orang lagi hamil, oh orang ibu itu sakit perutnya bengkak? Ada enggak malah demikian? Lah. Begitu juga ketika ada seorang ibu sedang disusui, putingnya oleh adik dekat, oh itu sakit, kenapa tuh, nah digigit sama anaknya. Enggak kan? Enggak. Itu yang diterjemah oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dan hati saya tenang dengan pendapat itu. Wallahu ta'ala. Nampaknya kuat. Pendapat selanjutnya. Bismillah, mohon penjelasannya. Semua kelompok di dalam Islam semua berdalilkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Terus bagaimana kita membedakan mana yang di atas kebenaran? Seperti kelompok tafsir Quran, MTA ya. Ahmad Sukino. Bagaimana dengan kelompok ini? Terima kasih. Kelompok ini mungkirun li sunnah. Kelompok MTA adalah kelompok yang mengingkari sunnah Nabi SAW kalau bertentangan dengan akal. Dan saya kenal dengan dia. Saya pernah ketemu di Bekasi sama dia beberapa kali. Terus bagaimana cara membedakan kalau semua kelompok ngakunya ahlu sunnah? Berdalilkan dengan Alkitab wa sunnah. Bagaimana kita mengetahui mana yang benar? Kita mengetahuinya dengan al-fahmu. Pemahaman siapa yang dia pakai untuk memahami Alkitab wa sunnah. Karena kata Imam Ahmad, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah dalam kitab usul sunnah. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dahulu dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Ahmad tidak menyatakan pokok-pokok sunnah menurut kami berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah? Karena kata para ulama, tidak ada satupun kelompok yang sesat yang dia mengaku tidak berpegang dengan Alkitab wasunnah. Semua mengaku berpegang dengan Alkitab wasunnah. Tapi kenapa menyimpang? Pemahamannya tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya kata Rasulullah, ma'ana alaihil yawma washabi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang dalam agama ini sesuai dengan caraku dan cara para sahabatku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika saya safar, saya melaksanakan sholat dengan cara menjamak zuhur dan asar. Namun ketika saya pulang sampai rumah, saya mendapati bahwa waktu asar belum masuk. Ketika masuk waktu asar dan saya mendengar azan, sikap seperti apakah yang harus saya ambil? Haruskah saya sholat lagi? Kalau dikatakan harus, tidak, karena kewajiban Anda telah gugur. Tapi kalau mau sholat, boleh. Ya, demikian itu menjadi sholat sedekah. Karena ada sebagian ustaz yang mengatakan bahwasanya menjamak itu hanya dibolehkan pada waktu yang dibutuhkan. Siapa yang menyatakan demikian? Menjamak hanya pada waktu yang dibutuhkan. Iya, waktu yang dibutuhkan itu waktu safar. Ya, dibutuhkan safar itu kata Rasulullah apa? Inna safaro qit'atu minal adab. Safar itu separuh daripada adab. Dan namanya adab berat ketika safar. Dominannya yang namanya safar itu orang merasakan keletihan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, kataba anil musafir satras salah. Bismillah, apakah kita juga dalam mondok apa ini? Mondok walaupun istri kita harus dengan apa baju? Harus apa itu? Mendakwakan. Ya, mondok tadi. Tat, apakah kita juga dalam mendakwahkan istri kita harus dengan keras juga dan hanya dengan lemah lembut saja? Kata Rasulullah, rifqan bil qawarir. Ya, kita di antara kecerdasan seorang dai itu di dalam berdakwah itu membedakan antara mad'u. Setiap audiens itu beda. Kita beda antara mendakwahi rakyat dengan pemerintah. Kita membedakan antara mendakwahi orang fasik dengan orang taat. Kita membedakan antara mendakwahi laki-laki dengan perempuan. Kata Rasulullah, rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Kenapa dikatakan gelas-gelas kaca perempuan? Karena perempuan tuh rata-rata hobi tersinggung. Hobi ngambek. Ya enggak? Laki-laki ngomong dikit agak tinggi, besoknya susah masak. Ya enggak? Singgung dikit bab poligami, kabur ke orang tua. Itu sifat gelas-gelas kaca itu, mudah pecah. Makanya kalau mendakwahi wanita, jangan seperti mendakwahi laki-laki. Ya? Naam. Berbuat lemah lembut. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dilak, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu maksa lurus pasti patah. Makanya kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai tambah bengkok. Karena tulang rusuk itu enggak bisa lurus. Hah? Antum mau cari istri yang semua apakah anda antum pasti diiyakan, enggak akan dapat. Hatta semisalnya pun antum hidup di zaman sahabat, nikah dengan sahabiah, enggak akan dapat seperti itu. Yang mau mengiyakan semua perkataan antum itu kalau antum masuk surga, dapat bidadari surga, kamu nyuruh ini nyuruh itu dia mau. Tapi kalau bidadari dunia harus serba harap maklum. Ya. Karena sudah 23:30, 4 pertanyaan kita simpan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.